dakwah bil hikmah wal mauidzatil hasanah. Orang berbondong-bondong sang. Sakniki niki roh kudu dakwah mboten. Pokoke sesat sikat kasih sang. Lha mbayangno wong iki nek urip jaman Kanjeng Nabi ku ora bahaya iki. Islam mulai iso berkembang iki. Kok Kanjeng Nabi koyo ndekne? Sing Islam kok Kanjeng Nabi tok. Mergo sing Islam Kanjeng Nabi tok. Liyane sikat, liyane sikat, liyane sikat. Karek Kanjeng Nabi tok sing ora. Jujurnya Kanjeng Nabi mboten kaya wong iku. Kanjeng Nabi gak ada ruh tok. Dijaga alon-alon bil hikmati wal mauidzatil hasanah. Ya kaya calo terminal iki. Niku contoh dakwah yang paling bagus itu. Bil mauidzatil hasanah. Nek perlu bantah-bantahan wajadilhum bilati hiya asan. Arti ini nek bantah-bantahan kowe kudu luwe apik timbang sing bantah itu kowe kuwi. Aja kok luwe nglaknati timbangane wong. Kene miso pisan kowe miso ping pindho. Bantah-bantahan nek ngono iku bantah-bantahan model apa? Ngono ngene juga muslim sejatin. Muslim sejati sing fasih kok pisoe laknate. Lah mangke nek wis dalan kaya ngeten iki kula mboten usah ngajak jenengan barang niku. Ya Bu yo salat ya Bu nggih, nggih. Masa ora usah ngono. Salat nek pun tekan waktune salat. Pun salat isak modering. Modering mangke salat isak. Sesuk subuh, nang subuh, bang. Perintah amal ma'ruf nahi munkar. Niku nek kula duwe gantilan ati kalian jenengan. Iki salah satu kesalahan lagi adalah memahami amal ma'ruf nahi munkar. Kula wau pun matur diajak sik nek wis ndalan iki padha karo awakmu saiki kare amal ma'ruf nahi munkar. Orang beramal ma'ruf nahi munkar itu harus dilandasi kasih sayang. Atau dengan bahasa lain, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya adalah pengejawantahan manifestasi dari kasih sayang. Jadi kalau disebut menguatkan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya menguatkan kasih sayang di antara sesama. Semakin sayang kula kalih jenengan, semakin amar ma'ruf nahi mungkar kula kalih jenengan. Semakin kula kalih sampean mboten kenal, semakin kula ngembarno sampean cek arep jukir walik cek apa. Kula nyontokno ana bocah cilik penek anudan-udan. Ana bocah cilik udan-udan penekan, penekan cek jambu kluthuk sisan. La ilaha illallah. Udan-udan ana bocah penekan jambu kluthuk. Niku ana wong papat niku reaksine beda-beda. Sing siji wong Jakarta. Wong Jakarta kesasar ning gone bangun tapan. Roh bocah cilik. Ini anak siapa ini? Jan-jan gini. Main anjat-panjat pohon. Jatuh mecetet. Oh Jakarta, niku yang mau batin ngoten tak terus aku ngelewati ngoten mawon, pun mau batin bloko-bloko ni dibatin bang, anak sopo ni. Niki nomor siji, nomor loro, tonggone, tonggone sing menek niki, kenal wong tonggo, lu nom, ngerti ngerti jenenge barang no, lu nom, tentar penek anjo, emudan. Kan ndak ne bapakmu. Ora mudun. Ya wis, ora anakku wae. Cetet de ben. Niki tangga. Nomor 3 bapak eno. Kira-kira padha karo wong Jakarta apa padha karo tanggon? Ora padha karo Jakarta, ora padha karo tangga. Lho, no. Ayo mudun. Oh, kowe tak gualak ora karo. Ayo mudun. Watak. Ora medeni wae pala. Batine wong-wong itu kok kejem temen mbek anake ngoten. Nomor 4 mboke no. Mboke no lagi nggoreng tempe dikandani. Yu, anakmu no penekan yu. Heh. Langsung situ tinggal brut ngono ae. Gorengan tempe ora peduli gosong ora peduli. Warani. No, mudun no. Ora terima ngomong, sikile cekel. Mudun, mudun. Kenapa ini berbeda? Kenapa ibu tidak cukup dengan mulut, apalagi di batin dalam hati? Memerlukan dengan tangan. Karena ibulah orang yang paling sayang, paling cinta kepada anak. Kalau bapak isih apane? Nggih, Bu. Paling sayang anaknya adalah ibu. Dan tidak cukup dengan mulut, apalagi dengan hati kayak orang Jakarta tadi. Orang Jakarta karena tidak punya hubungan sayang dengan sino, cukup di batin. Kok koyok member hadisi Kanjeng Nabi ini, okay? Mangan man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisani fa bi wa illam yastati fabiqalbihi badzalika adaful iman. Nek kowe roh mungkar owah ana supaya ora dadi mungkar nganggo tanganmu, nek ora mampu ya nganggo lisanmu, nek ora mampu nganggo tangan ra mampu lisan nganggo hatimu, iku sing paling lemah dhewe. Sampean nak mbok to nggih. Kira-kira nek anak sampean kaya eno niku sampean ngotenake napa sampean jalno mau. Yo. Yo iki piye to dijak omong kok meneng. Lan sampean jarno napa sampean ngoten niku wau kaya niku wau. Yo bangun tapang yo aneh. Tekani adoh-adoh. Oh, lah setengah loro mulane. Yo ngantuk. Sampai nek anak sampean udan-udan penekan ngoten niku, sampean niku sampean pelayoni niku napa sampean batin mau wis ah, ngen. Sampean pelayoni to. Mergo napa? Kuwate nek tiba to. Kenapa nek tiba? Undak coklek sikile iki to. Wah, nek tiba nek sikile coklek piye engko. Ora tahan nyawang anake sikile. Lah saiki ana mbok dikandhani. Yu, anakmu iku lho, dolanan ning pinggir neraka yu. Jawabane kok ayem ae. Alah wis saiki kok, Dik, ya sing ngono kowe. Zamane. Lah mbok iya nek penekan kuwi terus jawab ngono. Ya wis susume bocah penekan iku Dik, Dik wis sampe sak wis. Mbok ngono. Cara berpikir kualik. Sampean ngelokno bocah sampean penekan iku mergo kuwatir nek tiba sikile coklek. Sampean kok takok iso ni. Coklek kalau dioklek-oklek lara ndi? Ngen? Lara ndi? Nek tiba COVID niku paling coklek. Nek teng neraka dioklek-oklek. Arep dioklek-oklek kok ayem ae zamane Dik. Dasak iki ngono kuwi. Iki mboten amal ma'ruf nahi mungkar. Artinya ndak punya kasih sayang kepada anak. Lho kok dolanan teng pinggir neraka? Lho maghrib-maghrib ijining prapatan. Mbok golek apa iku ning prapatan iki? Ngudani wong liwat blok-blok. Amal ma'ruf nahi mungkar. Perintah mawon. Ayo nang. maghrib ayo ini langgar ayo ini masjid masjid ke dini semuanya gak mau isi ini gue apa ini amar ma'ruf nahi. Kalau sekarang dalam satu komunitas muslim tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, artinya di situ memang tidak ada kasih sayang antara sesama. Sampean ketemu kula mriki kula nangus, ngerti angus yo. Ala angus, ya to jap ngono apik ku. Iki menengae. Sampean ketemu kula to mriki kula nangus. Lupa angus. Sampean durung kenal kalih kula. Ini paling sampean kan batin. Iki iki wong endi iki? Ngono. Mesti ngoten, Mas. Brigos kok sesisih iki. Bar main ketoprak lali dibusek kali. Paling ngoten. Tapi nek sampean pun kenal kula, otomatis sampean marah kalih kula. Nuwun sewu, Gus. Niku jenengan wau ngilu napa mboten? Nonton apa yuk? Niku lho, brengose sampean mok sesisih. Masyaallah, matur nuwun yuk. Ada hubungan batin. Dia malu kalau saya dipermalukan orang. Karena itu dia beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saya. Nek ora kenal karo aku, apa meneh kok musuh. Jan. Ben tekan pasar. Mesti ngono. Seneng nek dipermalukan orang banyak, wong ndekne gething mek niku. Tapi nek sayang ndak mungkin. Kula sandal kula kualik. Tengen tak nggo kiwa-kiwa tak nggo tengen. Paling sampai nek ora kenal. Iku. Mulipane gak ketok, ndak sikile gak krasa. Sandung kapok. Ngoten. Nek sampean kenal. Dilokno. Yes. Sandal sampean kebalik niku. Eh ya Allah, masyaallah, matur nuwun. Kula matur nuwun banget sampean kanane. Sadurunge kesingsal. Nek bojo kula mboten ngoten. Langsung Mas, Mas ya lho, balik kuwi ngoten. Kuwatire nek kula kesingsal luwih nemen timbangane sampean. Mergo sayange luwih. Diki amal malun. Ini sing arang-arang wong utawa wong lali niku nek amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sing padha-padha rumpak. Mereka ada yang saling mempunyai kasih sayang satu sama lain. Jadi kita perlu bersedih kalau di satu komunitas tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ana wong piye ae tinjalmu. Ana ngombe tinjalmu. Ana wong ora sembahyang tinjalmu. Artinya memang dia tidak. Sampeyan temriki wau ngajak sinten? Yo, ngajak-ajak kok gak ngajak bapak, mereka ngajak bapak. Ini ganjaran tok. Gak ngajak. Padahal tenggen kula mbah nek kene mesti ngono ae ya. Nggawe sambal goreng tempe ae tanggone dikai icip-icip. Nggih to? Dikai icip-icip. Lho yo. Mereka melok wahing-wahing di bangun. Baik untuk ganjaran seminake gak aja-aja. Ini sudah yus kualik. Cara berpikir kita sudah kualik-kualik. Jadi muka-muka ya kita bisa apa revolusi mental mudah apa yo. Kita kaji ulang lah. Gusti Allah itu bagaimana, kita itu bagaimana, orang Islam itu kayak apa, dakwah itu kayak apa, amal ma'ruf nahi mungkar itu apa, dan seterusnya. Ini perlu terus kita pikirkan supaya jangan-jangan awak itu rumahsani disenangi Gusti Allah tapi malah pengen ngetak kayak Gusti Allah itu. Tiang Islam niku ana sing kaya wong kuno niku kawin niku kaya kula niku dadi kuno. Niku kawin niku langsung wong tuwa ngoten mon sing ngatur. Kula niku mboten melok duwe anu ide barang wis pokoke. Kuwi untuk kajian ya nggih. Zaman kuno niku ngoten. pemenang yang wedok tambah rati kandaninya langsung aku. Maka terjadi hal-hal yang lucu gitu loh. Kepengen nyeneng no bujuni, tapi ternyata bujuni rasa seneng. Bujuni ditukok no rok sepan abang beranang. Ditukok no rok sepan abang beranang. Regane setengah yuto. Embek bujuni dinggo ngelapi sepeda. Mergo ora kenal bojone. Bojoku lo gak melok ya, bojoku ini kula nek melok kula kalau kedadekno bukti. Bojoku lo niku jatuh cinta kalih kula niku. Sakderenge ra kula. Sakdurunge ketemu wis jatuh cinta. Ya mbak itu Jogja, tapi pun dijodok na wong tua ni kau, kau engkau tak antuk na anaknya kaji bisri, aku lah kita kandang kau engkau masih tak antuk na anaknya kaji basumi, kau ni kuno tapi rada modern, jadi kau lah terus ngenyang karo wong tua ni kau, ngenyang, enggih kau lah antuk ni kau enggih, buat nopo-nopo, kulon mawon tapi buat kau lah diparengaken surat-surat. Lho surat-suratan mau izin biyen niku. Sak niki goncekan cemplah-cemplo karena. Surat-suratan izin. Diparingi izin mergo kula teng Mesir, bojo kula teng Jogja mriki. Bojo kula teng Jogja, kula teng Mesir. Kula surati ngaduh. Dadi ora kuwatir wong tuane ora kuwatir lah. Suratin. Lah kula kan biyen niku ahli gawe surat niku. Ana kanca kula sing antek kawin niku gara-gara kula sing ndamelake surat. Calon bojo kula kok surat ini. Wah. Kelepek-kelepek. Biasane wong surat-suratan ngelacah wedok niku sing lanang sing njaluk foto sik niku wong lanang. Biasane nek ngoten. Niki mboten. Mergo maca surat kula niku nyambake banget ora tahane. Wonge kaya apa? Bahasane kok indah kaya ngene iki. Mentala njaluk foto niku mentala. Ora nganggo apa? Simbolik-simbolik tak apa terus langsung jangan minta dikirimi foto terus kula gak golekake foto kula sing kebenaran kadang-kadang foto iki ora kebenaran kula golekake foto kula sing kebenaran kirimake wah tambah klepek-klepek tambah pun pokoknya pun akhirnya terus pun pokoknya ah cepeting cerita pun terus mulai kawin ngoten mawon kawin berarti ambake kepengin nyenengno niki wae kekasihnya itu berarti mulai pertama omah-omah niku ki ambake masak ngopo mejane niku taplake anyar pojoke ana tulisane selamat makan. Sajake tapak mlejo kadul. Wah. Dimasakno opor. Opor niku sajane kesenengan wong Jawa top kan. Opor niku kiambake kanggo wong loro tok kula kali kiambake. Klopone loro. Loh, sampean bayangno bukete kaya apa? Ya wong loro kok klopone, klopone kok loro. Wong wong loro tok. Oke. Ayam-ayam kampung isih enom itu. Pun. Sugohke kula. Kula mok ngicipi sak sendok. Nangis ya mbak. wadul kalih marotuane wedok alias mbok kula. Mas bos itu terlalu pun. Iya iya. Nanti nazar kok wis nerlalok nerlalok no bucu. Niki yang kula tua melake opor ayam klopo nih kali ibu kula parut ki ambak niki didel kabeh tangan kula. Terus saya pe saking femina bu kok dicipi mok sak sendok. Ibu kula terus ngguyu kowe kira gelem takok-takon sendailahillallah bojomu iku paling gak seneng karo dudus sing ana santene kuwi. Alu wong mbok sambelno jeruk ngono ae sak wakul entek dekne iku. Dijajal sambelno jeruk enan nganti saat iki sambel jeruk terus ae. Niku cinta yang menggebu-gebu tapi tidak kenal dengan yang dicintai. Contohnya awake dhewe ini cinta menggebu-gebu kepada Gusti Allah ini wis kenal Gusti Allah pun. Pertanyaan, jangan-jangan kita mau menyenangkan Gusti Allah golek ridane Gusti Allah malah naudzubillah untuk bendune Gusti Allah. Iku pun niku mawon pun setengah kalih. Tak niki ndonga mawon yo kok alah piye. Oh, malih-malih. Kula niki statusnya sakit kok. Statusnya sakit kula perok-perok nomor iki niki. Pengen ilek jenengan jenengan dicak omong menengahe. Wong sak niki donga mawon nggih. Jadi awak edw ini aja ngantek lali dungu. Senajan sampai ini hebat dalam hal dagang misalnya, aja ngendel-ngendel no hebat sampai dagang ngantek lali dungu. Gusti kalau dagang bagi pados napa kau keluarga, tapi sing paling rezeki jenengan sampai ahli pendidikan. Wah, keluaran ikip saiki ikip apa-apa jane. Iku wancik. UMY, tapi sampean kudu aja ngendel-ngendelno ahli pendidikane, tapi ndonga. Meskipun ahli pemerintahan, wakil bupati, ya kudu ndonga mbek Gusti Allah. Dungo karo Gusti, kula njenengan bantu, kula niku kepengin niat, kepengin khidmah dhateng rakyat kula teng Bantul niki, panjenengan paringi kegiatan ngoten. Kabeh ngoten. Kula ngedopos ngeten niki sampean ngrungokno ketoke kaya yo-yo tapi kok selok engkas buka TV sing kabeh. Mulane lak niki ndonga mawon nggih, ndonga. Iki gak ana kiai piye ning kene kok. Sing dikon ndonga aku sisan iki. Aja-aja panitiane wis ngerti nek donga kula niku manti. Lho nek teng lha aku lagi pisan iki ning bangun tapan lak nembe iki. Nek liyane wis do roh kabeh. Jadi kalau teng liyane ora pidato barang ngeten iki, teng mriko langsung donga kula. Kebudi-budi, mergo wis konangan, kula dungane mandi. Ning kene tok sing durung krungu. Kongkon pidato bareng. Lha sampean bejo yo. Ngajine ngantuk-ngantuk lelah tapi untuk donga kula niku stop. Pun terkenal teng seluruh Jawa Madura, Jawa Madura. Donga kula mandi. Tadi kita sampai jalan apa? Lo tak kau yang guyu piye? Tak kau yang apa-apa yang guyu? Gua tadi kita umbe ya diguyu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun tapane lucune guyunan. Wis takoki njaluk apa kok guyu. Donga niku kan ana loro, donga niku ana loro, yo. Donga niku ana loro. Ana donga sing ibadah tok. Allahumma nawirku kana Allahumma ihdina Allahumma sami. Kowe iki njaluk apa, Kang? Mbah aku di kayak ijazah kiai ngene wis pokoke tak waca ngono. Niki donga ibadah untuk ganjaran. Tapi ra njaluk apa-apa. Wong ra mudeng kok. Iki namine donga ibadah tok. Ana donga niku sing ibadah lan njaluk. Nek sampean kok takoki mesti milih sing kedua. Sing donga ibadah lan njaluk, nggih to? Songan. Nggih to? Mulane kula takok iku njaluk apa kok guyu. Mulane njaluk. Dadi kula nek ndonga teng pundi-pundi niku kula jak maca Fatihah sepisan. Kula jak maca Fatihah. Fatihah niku lima qiriat lah. Fatihah niku dawuh Kanjeng Nabi niku apa jare sing maca. Biyen zaman sekabat ana dukun dadaan. Sekabat nambani wong dicokotulo. Main nekat ngoten mawon. Wong sekabat tenggini dusun njaluk suguhan mergo lesu gak ana sing gelem nyugoi. Mbah kualat mbah piye? Lurahe dicathek ulah. Wong semula ke, wong desa gak gelem nyugoi ngono gak gelem ngono rombongan iso kabate Kanjeng Nabi. Dilalah lurah dicokot. Oh ambani dukun mriku mboten anu terus jajal-jajal takokno iki mau sing liwat mau rombongan liwat itu mbok menawa duwe suwuk-suwuk. Parani. Nah, parani terus jual mahal. Ora gelem aku nambani lurahmu. Mbok opo ya opo jake? Kae wedhus pira? Mboten dolan. Kae wedhus 10 lagi ditambahan tak tambahane. Lah kanca-kancane kan, lho kowe kok aja ngawur lho. Ngono gak mari piye kowe ngono. Wis ben dijaluki suguhane gak oleh kok wis ben pokoke. Kae wedhus 10 tak tambahane. Well, Faiz tuh digelemi kayak waktu 10 dibaca no Fatihah. Mari sakal. Wah, tuh. Wah, sembelah dos. Amsusya, matur Kanjeng Nabi susya. Iki wedus hasil suan ini. Halal tak orang yang harus ditakokno Kanjeng Nabi. Diatur no Kanjeng Nabi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Lho, kowe kok ngerti nek Fatihah iku kena dienggo ngono barang iku. Aku bagi sempole. Berarti suwuk niku halal nek nem. Jani suwuk. Ana hadise. Teng Bukhari ya teng Muslim manut golek dhewe kono. Dadi ndonga kula mangke maca Fatihah. Kula biasane kula jak maca Fatihah wong-wong sepisan. Tapi iya kanastaine ping 11. Ampun sampe takokno kena apa kok 11. Kula dirarah jawabe. Wong aku mok nampa ngoten mawon. Kula nampa saking waliullah Mbah Munawir Krapya. Mbah Munawir menika Hamilul Quran. Hamilul Quran iku waliullah. Amilul Quran menika mboten terima apal Quran tapi lakune niku Qurani. iku ijazah. Kula nggih mboten takok-takok iku dalile apa ora. Kula mun suwe ra tau dalil-dalil niku. Ini bagiannya Ustadz Anyaran mawon pun. Umun ngomong ini kok dikeplok itu biasa cakap. Awak judek bae wong bangun tapan ya. Pun sampai nek mangke takok tak jawab. Kok kene kok solas. Engko takok kena apa kok subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu Akbar ping 34. Akhirnya terus diskusi awak dhewe gak sedo ndonga. Pun sampean nek anu nggih monggo gak gelem ya wis ngoten mawon. Maca Fatihah sepisan iyyaka nasta'in ping 11. Ing dalem maca iyyaka nasta'in ping 11 karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Iyyaka nasta'in. Ya Allah Gusti. Mugi panjenengan sak paringi rezeki yang jembar saged mbayar utang. Kerentekna jalukane dhewe. Nek bangsa slamet wijeng sak piturute mangke donga umum kula sing munggahna. Dadi sing khusus bentuk, sing umum ya entuk. Gusti Allah sugih mboten karo-karuan. Mak wong semene 7 miliar jaluk kabeh, diparingi kabeh jalukane karo Gusti Allah Taala niku sugih. Gusti Allah ora kalong belas. Nek sampean kepengin roh kalonge dom sampean jelupno teng kene segara niku. Trup. Teles-teles sing teng kene jarum niki, teng kene dom niki sing diparingno wong 7 miliar. Kekayaane Gusti Allah tesih sak segara. Dadi njaluk sekaligus sing khusus-khusus pribadi-pribadi jenengan langsing umum katut kabeh niki mumpung gak ono alang-alangan langsung aras sing donga kula sisan. Wah, masyaallah bejo sampean yo kan sampean goleki sakniki jalukan sampean jalukan sing gedhe kula sing donga umpama ndek utang 5 juta ke atas. Dua utang 50 juta dan aku kan dongo ngenyek jenenge. 5 juta ke atas lah nek diaji kerton. Jalukan pengen iso nggawe omah. Kepengin mumpo nang ini iso umroh. Bangsa ngoten-ngoten iki. Pengen entuk bojo. Yo ini ndak kake entuk bojo. Kepengin pensiune dipercepat. Pokoke napa manah jalukan sampean niku sampean krentekake nalika maca iya kanas. Mesti kasil. Mesti. Niki jaminan mesti kasil. Nganti ora kasil niku kemungkinane mok loro. Kok nganti ora kasil kemungkinane loro. Nomor 1 sampean ora pati percaya karo kula. Alah gedhe bos serangan aman iki. Ora kasil. Nomor 2 Gusti Allah pirsa sing luwih manfaat timbangane sing sampean donga. Wong niku awake dhewe kadang-kadang donga angger mawon. Nate wonten calon wali kota. Mboten kok kandhakno daerah pundi. Ngeyel pokoke njaluk. Njaluk niku pun kaya ndikte ngoten. Kulo didongaake aku. Sepatus dados. Mbah sampean nek dadi ajen sampun, pokoke sampean dongaake dados riyen. Monggo gampang makene pun. Nek pun dadi makene ngun. Ya wis, kula pun ala niat e, Al-Fadah. Dan Al-Fadah. Dadi. Lagi 3 wulan cekel KPK. Lu mesti ini donga niku, ya Allah Gusti, nek manfaat mugi-mugi kula dados. Mesti dewe. Nek mboten, mboten dados lah. Wong kadang-kadang, ya Allah. Honda. Jal Honda. Iku wis lumayan, kadang-kadang hondane dhisik. Honda Gusti. Gustine ning guri. La ilaha illallah. Gak diadab belas. Lah Gusti, Honda ngono atau apa ya? Honda Gusti. Nah, diparingi tenan. Agak terong dino nabrak wit asem. Dadi wonten sing ora diparingno jenengan tapi diparingi sing luweh manfaat. Sing luweh manfaat iso uga teng dunya, iso uga ning akhirat. Tapi mesti iku jaminane mesti. Pun sakniki sampean golek isik jalukan sampean. Ngempun monggo njowo. Pun ampun anu niki sing tenanan. Nek pun kula imutake dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dungane wong sing atine ora melok ndonga. Wis sampean ndonga sing khusuk ati sampean madhep karo Gusti. Gusti saestu kula kepengin mantu sing saleh. Wong itu sampean kentekake sing tenanan. Gusti saestu kula kepengin umroh. Mangke donga umum slametan sak pitulute mangke diunggahno bareng-bareng. Nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal afana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala ahlihi wa ashabihi wa dhuryatihi. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basih ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Muqid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'isu ya Shahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mukhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu, ya Majidu, ya Wahidu, ya Ahadu, ya Samadu, ya Qadiru, ya Muqtadiru, ya Muqaddimu, ya Muakhiru, ya Awalu, ya Akhiru, ya Zahiru, ya Batinu, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwabu, ya Muntakimu, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami'u, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Darru, ya Mani'u, ya Darru, ya Mani'u, ya Darru, ya Nafi'u, ya Nafi'u, ya ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil fatihatil mu'azzama sab'il masani minal Qur'an wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala makruban illa nafasta wala maridan illa shafaita wala dainan illa qadaita wala jahilan illa 'allamta wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yassarta wala faqiran illa aghnaita wala tiflan illa rabbaita wa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan Gusti kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken, mugi panjenengan kabulaken ya Allah Gusti kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng donya akhirat, panjenengan tetepaken iman lan Islam, panjenengan aken dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan tepiaken saking sambikala, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun donya lan akhirat, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan. Ya Allah, mugi-mugi sedherek kula sedaya Gusti ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun panjenengan paringi sakit istiqomah dan sakit boleh tembi sakit husnul khatimah. Ya Allah Gusti kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan Gusti, mugi panjenengan kabulaken sedaya panyuwunanipun sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal-waba' wal-ghala' washif al-mukhtalifata wal-fitan والسدائد والمخن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك يا إلهنا عليك بإندونيسيا وعليك بشعب إندونيسيا وعليك بولاة أمور إندونيسيا. اللهم اهدهم اللهم اغفرهم اللهم سدد خطواتهم لمصالح الأمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.